berita-berita ternyata tak benar, tidak sesuai dengan faktanya. Lalu kata Allah, akan musibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena khawatirnya kalau kalian langsung melahap berita begitu saja, kalian akan menghukumi suatu kaum dengan salah, ya, sehingga menjadikan kalian apa, menyesal atas perbuatan kalian. Karena penyesalan selalu di belakang. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ibatani minal mu'minina ittaqan fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman, ittaqalu, mereka bertengkar, mereka saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara keduanya. Jadi kalau ada dua kelompok dari orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman yang bertengkar, yang bertikai, yang saling tawuran, yang saling bermusuhan, bahkan mungkin bunuh-bunuhan, kita diperintahkan untuk mendamaikan. Fa'in bakat ihdahuma alal ukhra, jika salah satu di antara keduanya bakat, ya, tak mau damai, maka faqatilul lati tabghi, perangilah, paksalah orang-orang yang bangkang tersebut, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai dia mau obat damai. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma, kalau nanti sudah damai, ya, dia kembali, maka damaikanlah keduanya. Kemudian kembali, ya, sudah tidak membangkang lagi, maka damaikan antara keduanya bil adli, secara adil. Wa aqsitu, dan hendaknya kalian berbuat adil, ya, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah anjuran bagi kita untuk mendamaikan antara dua kelompok atau dua orang yang saling bertikai. Ya, jika kita mendapati saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau bahkan keluarga kita, ada suami dengan istri tengkar, ada seorang anak dengan ayahnya tengkar dan miskomunikasi, ada seorang dengan tetangganya, dengan temannya, ini sering terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Hendaknya bagi kita untuk berupaya mendamaikan, jangan malah mengkori, jangan malah, ya, memperkeruh suasana, tetapi hendaknya bagi kita untuk berusaha mendamaikan. Oleh karenanya, di antara amalan yang sangat agung, di antara amalan yang sangat mulia adalah mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala murbiru bi afdala min darajati siyami was-salati was-sadaqah." Maukah saya beritahu kepada kalian dengan suatu amalan yang lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada sholat, daripada puasa, daripada sedekah? Orang banyak. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi, islamu dhatil bain, yaitu mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai. Jadi mendamaikan antara dua orang orang yang sedang bertikai, ini amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat utama. Hendaknya bagi kita berupaya untuk melakukan hal ini. Dulu saat sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Quba saling melempar dengan batu, tawuran lah pada zaman sekarang ya. Penduduk Quba mereka tawuran saling lempar-lemparan dengan batu. Maka Nabi SAW mengatakan, ayo kita pergi ke sana, katakan kepada para sahabatnya, raja, ayo kita pergi ke sana untuk muslih bainamu, kita damaikan di antara mereka. Ya, jadi kalau ada yang bertikai siapapun, itu saudara-saudara kita, hendaknya bagi kita berupaya untuk mendamaikan. Ya, karena dalam hidup ini pasti terjadi ada miskomunikasi, sering terjadi perbedaan, sering terjadi pertikaian, ya, permusuhan. Ya, maka kewajiban bagi kita adalah bagaimana untuk membenahi, menambal, ya, apa namanya, keretakan-keretakan tersebut, bukan malah kemudian menambah. Kadang-kadang kita ini kalau ada terjadi pertikaian, bukannya malah mendamaikan, tapi justru malah memperkeruh suasana. Nah, ini tentu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini mengatakan, kalau memang kalian gak mampu untuk mendamaikan karena salah satunya membangkang, gitu ya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perangi, paksa. Ini kalau memang kita memiliki kemampuan sampai salah satu pihak yang membangkang tersebut, ya, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ansurhu madluman, kalau yang dizalimi saya menolong, itu bisa? Orang yang dizalimi terus kita tolongnya, fakaifa ansurhu zaliman, mana maksudnya kita menolong orang yang berbuat zalim itu? Kata Nabi, takrufuhu an yadhilni. Maksudnya menolong orang yang berbuat zalim adalah kamu mencegahnya dari perbuatan zalim. Ya, itulah maksud dari menolong orang yang berbuat zalim. Ya, agar dia tidak berkelanjutan di dalam perbuatan zalimnya. Jadi, kita harus mengingatkan jangan terus melampaui batas. Jangan terus untuk berbuat kerusakan. Kalau nanti dia sadar, udah nggak membangkang lagi, kita berupaya bagaimana mencairkan suasana, bagaimana kita berupaya mendamaikan, ya, antara kedua belah pihak yang berseteru tersebut, tentunya dengan cara yang adil. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi mendamaikan itu bagus, tapi hendaknya bagi kita mendamaikannya secara adil, tidak boleh mendamaikan secara zalim. Maksudnya mendamaikan secara zalim itu bagaimana? Orang jelas salah tapi tetap bilang. Nah, itu namanya perdamaian tapi secara zalim. Maksudnya kita mendamaikan, hendaknya bagi kita menghukumi secara adil. Kalau memang ada yang salah, kita katakan salah. Kalau ada yang benar, maka kita katakan benar. Ya, itulah makna dari apa? Kita menghukumi secara adil. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla harama. Damai itu boleh, damai itu bagus di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Ini damai itu bagus, ya. Tapi jangan sampai kemudian secara zalim, sehingga orang yang salah kita bela, yang benar malah kita salahkan. Tentu itu bukan arti dari perdamaian. Perdamaian adalah tatkala kita menghukumi secara adil. Atau kalau memang bisa damai, ya, karena masing-masing tidak ada bukti yang kuat mana salah satu di antara mereka yang benar, maka diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, secara kekeluargaan. Jadi perdamaian itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika memang salah satunya benar-benar memiliki bukti yang kuat bahwa dia benar, maka dalam hal ini tidak boleh ada toleransi. Ya. Yang benar kita katakan, yang salah kita katakan apa? Salah. Itulah adil. Baik, keadaan yang kedua, kalau masing-masing tidak memiliki bukti yang kuat. Ya, yang satu mengatakan kamu utang sama saya, yang satu ngomong pak mana buktinya? Gak ada bukti sama siapa. Maka dalam hal seperti ini, ya, kita selesaikan secara kekeluargaan, ya, perdamaian. Dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Baik. Kemudian Allah sementara mengabarkan bahwasanya dirinya mencintai orang-orang yang berbuat adil sebagai motivasi agar kita di dalam mendamaikan betul-betul mendamaikannya secara adil, tidak boleh mendamaikan secara zalim. Baik, ayat ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah wajibnya mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai. Ya. Antara dua kelompok yang bertikai, di antara kaum muslimin, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha bagaimana mendamaikan. Jangan hanya sekedar menjadi penonton, apalagi melakukan perkeruh suasana. Setidaknya kalau memang kita tidak bisa mendamaikan, jangan malah memperkeruh suasana. Doakan. Itu minimal. Yang minimal yaitu hendaknya bagi kita berupaya mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati keduanya untuk damai. Ada pun memperkeruh, ya, suasana sehingga semakin panas. Maka ini, ya, adalah proyek dari proyek-proyek setan. Karena setan itu berkeinginan agar kita saling bertikai, agar kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu berkeinginan agar kalian bermusuhan antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya hendaknya bagi kita hati-hati, waspada dari propaganda-propaganda yang ingin mengadu domba di antara anak bangsa, di antara rakyat dan pemerintah, di antara para ulama, para ustaz, ya, di antara kaum muslimin, ya, atau mungkin juga mengadu domba antara umat Islam dengan non muslim juga, ya. Di sana ada beberapa orang yang ingin mengadu domba di antara kita, memecah belah di antara kita, ya, maka hendaknya bagi kita untuk mewaspadai, ya, semua ini, karena itu hanya membuat kebiran setan. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kepada kita, menekankan kepada kita untuk persatuan, persaudaraan. Ya. Yang kedua, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa adanya pertikaian, bahkan saling bunuh-membunuh, peperangan antara satu dengan yang lain, itu tidak menjadikan seorang muslim keluar dari agama Islam. Tidak menjadikan seorang muslim kafir. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa in ta'ibatani minal mu'minina qatalu. Apabila ada dua kelompok dari orang yang beriman yang saling bertengkar, berperang, Allah tetap menyebut mereka apa? beriman. Minal mu'minin. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, wasamahum mu'minin. Allah menyebut mereka tetap orang yang beriman. Ma'al iktital, padahal ada pertengkaran, peperangan. Ya, wa bihadza istadalla al-Bukhari ala annahu la yakhruju min al-iman bil ma'siyah wa in adhalla la kama yaqulu al-Khawarij wa man ba'ahu min al-Mu'tazilah wa nahwi. Dari ayat inilah Imam al-Bukhari berdalil bahwa seorang muslim apabila melakukan kemaksiatan itu tidak kafir, tidak keluar dari keimanan. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, di mana orang-orang Khawarij mereka berkeyakinan kalau ada orang Islam kemudian terjatuh dalam dosa besar, di antaranya adalah perang di antara kaum muslimin, maka berarti mereka kafir karena melakukan dosa besar. Oleh karenanya orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Muawiyah karena Ali bin Abi Thalib, karena Muawiyah mereka saling berperang. Kafirkan pelaku dosa besar. Dan ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Ya, seandainya pelaku dosa besar itu adalah kafir, maka ya hampir semua kaum muslimin sekarang ini adalah kafir. Karena siapa yang di antara kita yang ya lepas dari perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Ya, hampir semua kaum muslimin pernah melakukan dosa besar. Kalau seandainya pelaku dosa besar itu adalah kafir, maka ya yang selamat dari apa namanya kekafiran ini sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Makanya pernah diceritakan bahwasanya ada orang, dua orang Khawarij ketika tawaf di Ka'bah, ceritakan Al-Imam Al-Lalikani dalam Syarah Usul Ittifaq Ahlussunnah. Ada dua orang Khawarij, mereka sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian mengatakan, ya, tidak ada di tempat ini, di Ka'bah ini, ya, di Masjidil Haram ini, yang bakal masuk surga kecuali saya dan kamu saja. Kecuali saya dan kamu saja. Karena yang lainnya apa? Kafir. Ya. Maka orang temannya tersebut kemudian mengatakan, Subhanallah. Ya, Subhanallah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tapi yang masuk surga cuma saya dan kamu saja. Maksudnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tapi yang masuk surga cuma saya dan kamu saja. Saya bersaksi bahwa saya bertobat kepada Allah dari pemikiran Khawarij. Saya bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran Khawarij. Dan pemikiran Khawarij ini, masyarakat muslimin, sumber dari aksi-aksi terorisme. Ya, dari aksi-aksi terorisme. Ya, kejahatan terorisme, ya, pengeboman, aksi bunuh diri, ya, dan ya atau ya apa namanya usaha untuk membunuh bapak-bapak tertentu, ini ada memang ya, lepas dari benar atau tidaknya ya, tapi pemikiran seperti itu ada, tidak boleh kita mengingkari ya, ada di umat Islam orang-orang yang berpemikiran ya, pemikiran apa teroris radikalisme itu yang dikenal dengan orang-orang Khawarij. Jatuh. Mereka membunuh Utsman bin Affan, mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Kuatnya, ya, tidak boleh bagi kita untuk menutup mata. Sebagian orang mengatakan bahwasanya isu terorisme itu adalah buatan orang-orang ya, Amerika atau orang-orang kafir, ya, menafikan, meniadakan terorisme dari tubuh umat Islam secara mutlak. Sebagaimana serampangan dalam menuduh ya seorang muslim sebagai teroris dan radikalisme keliru ini. Ya, kita tidak boleh gegabah dalam menuduh ini adalah teroris radikal, tidak boleh. Ya, dan perlu ditegaskan bahwasanya teroris atau radikalisme tidak ada kaitannya dengan penampilan. Terorisme dan radikalisme itu soal pemahaman. Baik pada umat Islam ataupun pada orang-orang kafir juga ada. Terorisme itu bukan hanya pada umat Islam saja. Yang di mana kemarin yang membantai umat-umat Islam saat sholat Jumat orang kafir. Jadi itu juga terorisme. Dan bahkan banyak aksi-aksi terorisme itu dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita gegabah mengatakan terorisme itu hanya umat Islam saja, clear. Sebagaimana kita menutup mata, enggak ada terorisme pada umat Islam, itu juga clear. Ada di antara umat Islam yang berpemikiran pemikiran-pemikiran khawarij, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan para pemerintah, menghalalkan darah mereka, itu ada. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari. Diingatkan oleh para sahabat, para ulama salam jauh-jauh harian. Yang mana ciri-ciri mereka pertama adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang tidak mereka. Yang kedua memberontak para pemimpin. Dan yang ketiga menghalalkan darah selain kelompok mereka. Menghalalkan darah selain kelompok mereka. Ini tiga ciri dari Khawarij. Apapun nama mereka, apapun nama kelompoknya, kalau tiga ini ada pada suatu kelompok atau pada individu orang, maka berarti dia terjangkiti penyakit atau pemikiran Khawarij. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban untuk mendamaikan kaum muslimin dengan adil. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa asdihu bainahuma bil adli wa aqsid. Karena dengan adil tegak kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun apabila kita zalim, khianat, maka tentu ini adalah kehancuran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan menganjurkan kepada kita untuk berbuat adil, berbuat adil dan mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai. Jadi Allah punya sifat apa? Mencintai. Dan ini harus kita tetapkan. Allah SWT mencintai. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita menetapkan Allah SWT mencintai, berarti menyamakan Allah dengan makhluk dong. Karena makhluk juga apa? Mencintai. Kita katakan Allah mencintai, makhluk juga mencintai memang, tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, dan ini kaidah dalam Tauhid Asma wa Sifat surat Asy-Syura ayat 11. Ini bukan berat-berat surat Asy-Syura ayat 11. Karena ini kaidah penting dalam memahami Tauhid Asma wa Sifat. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya tanya, makhluk mendengar dan melihat apa tidak? Mendengar dan melihat. Allah tetapkan bahwa dirinya mendengar dan melihat. Tapi dalam ayat yang sama Allah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mendengar, Allah melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Begitu pula dengan sifat cinta bagi Allah SWT. Kita tetapkan bahwa Allah SWT mencintai sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Allah mencintai dan Allah juga dicintai. Allah mencintai dan Allah juga dicintai. Dan selanjutnya Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kenapa kita dianjurkan untuk mendamaikan di antara saudara kita yang bertikai? Karena innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apa? Bersaudara. Ya, kita ini bersaudara. Ya, walaupun tidak satu bapak, walaupun tidak satu ibu, tapi kita bersaudara. Apa yang mengikat kita? Yang mengikat kita adalah iman. Yang mengikat kita adalah agama Islam. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimu, tidak mendzaliminya. Wa la yahqiru, yang tidak merendahkannya. Bihasabin minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah yang dianggap suatu kejelekan kalau seorang itu merendahkan saudaranya yang muslim yang lain. Kullul muslimi ala muslimi haram. Setiap muslim itu atas muslim yang lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis juga Nabi SAW menggambarkan kita sesama muslim itu bagaikan nama satu jasad. Masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'arufihim kama salil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang mereka itu bagaikan satu jasad. Idza istaka min uluwan tada ala musahir al jasad. Kalau ada satu anggota tubuh mereka yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merasa panas, tak bisa tidur. Coba kalau misalkan kaki kita kena paku aja, infeksi. Ya, yang merasa sakit bukan kaki saja, tapi seluruh badan merasa panas. Ya, kalau gigi sakit aja, itu bukan gigi saja yang sakit, seluruh badan. Ya, seluruh badan terasa banget sakit. Ya, ini perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita, masyarakat muslimin, untuk menjadi seorang yang peduli terhadap saudara kita yang lain. Ya, dan ini penting. Kita punya jiwa kepedulian terhadap muslim yang lain. Jangan cuek. Ya, gue dulu. Ya, urusan sendiri-sendiri. Ya. Sebagai seorang muslim, kita harus berupaya apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man istata'a minkum an yadfa'a akhahu falyafa'." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk membantu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Jangan pelit untuk membantu saudara kita. Karena membantu saudara kita itu pahalanya luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW pernah mengatakan, "La'an amsiya ma'a ahdin li fi hajatin khairun min an attaqiba syahran fi masjidina." Saya berjalan untuk membantu kebutuhan saudara saya, itu lebih saya cintai daripada apa? Daripada iktikaf di masjidku ini. Masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi. Coba salah paham. Maksudnya masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi. Masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, iktikaf satu bulan. Saya enggak membantu seorang muslim jalan membantu saudara muslim, kata Nabi, lebih saya cintai daripada itikaf di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, selama satu bulan. Padahal kalau itikaf satu bulan di Masjid Nabawi, itu subhanallah berarti sudah sholat berapa kali itu di situ. Sekali sholat itu pahalanya 1000 kali lipat. Ya, ini satu bulan. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang membantu sesama muslim. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini dapat kita ambil faedah pertama bahwasanya sesama muslim itu adalah bersaudara. Walaupun kita beda negara, ya, walaupun kita beda bahasa, walaupun kita beda kulit, ya, yang satu hitam, yang satu putih, ya, yang satu ya, Indonesia, yang satu Arab, Afrika, Amerika dan sebagainya. Kalau kita sesama muslim, maka kita adalah bersaudara yang harus saling mencintai, ya, mencintai antara sesama. Kemudian yang kedua, kewajiban bagi kita untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa? Larangan-larangannya. Dan di antara faedah penting dari ayat yang mulia ini juga bahwasanya bertakwa kepada Allah adalah salah satu kiat penting untuk mempertahankan persaudaraannya. Kalau kita ingin mempertahankan persaudaraan kita sama muslim, maka hendaknya kita bertakwa. Kenapa sekarang ini banyak pertengkaran, banyak perceraian, banyak pertikaian, permusuhan, bahkan peperangan? Karena kita tidak bertakwa kepada Allah SWT. Apa penyebab banyaknya permusuhan rusak yang dilakukan oleh manusia? Ini penyebab utamanya. Kata Nabi, ma tawadasnani illa sumaftaraka illa lidadbin yuhdisku ahaduna. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian mereka berpisah, berkah, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu. Yang oleh salah satu itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad. Hadisnya sahih. Jadi penyebab pertikaian permusuhan, ada seorang sahabat yang dulu akrab, terus tepat. Ada seorang suami dengan istri dulu masya Allah, ya, harmonis, romantis, anaknya sampai 10 selusin, terus kemudian tepat. Gara-gara apa? Gara-gara rusak. Demikian juga pertikaian-pertikaian sekarang. Ya, tragedi-tragedi sekarang banyak ya, pertikaian antara suku, pertikaian antara agama dan sebagainya. Itu salah satu sebabnya adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh dan di antara faedah juga bahwasanya takwa adalah sebab meraih